yang di sana. Hey yang sana. Yang sedang mabuk asmara. Yang sedang mabuk asmara. Rindu. Rindu. Hey yang di sana. Hey yang sana. Apa yang engkau rindukan? Apa yang engkau rindukan? Cinta. Cinta. Lepas dari derita merana, tapi diri engkau tak kuasa. tak kuasa melepasnya. Marilah kemari kami tunjukkan obatnya.